الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معاشر المسلمين جمع صلاة سبو رحمني ورحمكم الله الحمد لله kembali pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan kewajiban kita dari salat subuh dengan berjamaah, kemudian sedikit mengkaji dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita tunaikan ini akan menjadikan simpanan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga menambahkan keberkahan dalam setiap sisi kehidupan kita. Amin ya mujibas saidin. Masih di ayat yang ke-87 dan 88 dari surat Al-Baqarah ini, mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari sifat orang-orang ahlul kitab, khususnya dalam hal ini orang-orang Yahudi, yang telah datang kepada mereka Nabi Musa alaihi salam, diutus kepada mereka Nabi Musa alaihi salam, kemudian juga diikuti dengan nabi-nabi yang lain sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Namun setiap datang seorang nabi yang tidak mereka sukai, mereka menyombongkan diri dan mereka mendustakan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwa hati kami itu tertutup. Yani tertutup dari kebenaran. Memang benar-benar tertutup, yani tertutup dari kebenaran, tidak sampai kepada mereka kebenaran itu. Adapun kemudian alasan mereka mengatakan qulubuna ghulf, yani belum sampai kepada mereka dakwah para rasul, ini ada hujjah yang batilah. Karena pada ayat berikutnya Allah mengatakan balla'anahumullahu bikufrihim, bahkan Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dengan kekufuran mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membantahkan hujjah dan alasan mereka. Maka kata-kata ghulf ini benar-benar mereka menutup diri dari kebenaran. Nas'alullah salaman afiyah. Maka ini yang kita khawatir dan kita juga senantiasa menjaga hati kita, jangan sampai kemudian menolak dari kebenaran yang datang kepada kita dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena asabiyah, karena sebab kefanatikan atau karena sebab taklid dan sebab-sebab yang lainnya. Nas'alullah salaman afiyah. Dan ini sifat dari orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala akhirnya laknat kepada mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan dikatakan faqalidan ma yu'minun, sedikit sekali dari mereka yang beriman. Maka mana qalidan ini kata Syekh Nuzaimin bentuknya dalam masdar atau sebagai zaidah di taukidil qillah. Ma di sini adalah zaidah, merupakan tambahan yang menguatkan akan sangat sedikitnya. Maka makna sedikit di sini apakah berarti al-adam, yakni tidak ada sama sekali yang tidak memiliki iman atau sesuai dengan zahirnya. Maka kata beliau adalah yang pertama itu lebih dekat. Yani tidak ada iman, karena zahir dari keadaan mereka adalah tidak memiliki iman secara keseluruhan. Namun juga tidak menghalangi untuk kemudian makna qalilan di sini adalah yani juga artinya qillah, memang sedikit imannya, wa'if. Namun juga tidak menghalangi dengan makna qillah di sini adalah adam. Kalau memang di ada qarinah ya, yang baik itu qarinah haliyah keadaan mereka atau juga lafziyah secara lafaz. Dan ini juga ada dengan qarinah sebelumnya, di mana mereka jelas, apalagi kemudian juga Allah mengatakan balla'anahumullahu bikufrihim. Ini tentunya bahkan Allah melaknat kepada mereka dengan kekufuran mereka. Maka hal ini menunjukkan tidak adanya iman yang ada pada mereka, pada hati mereka. Nasallallahu salaman afiyah. Maka ini jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita lihat bagaimana fawaid dari dua ayat yang azim ini. Qala min fawaidil ayatain, di antara faidah-faidah dari dua ayat ini, isbatu risalati Musa alaihi salam liqaulihi ta'ala wa laqad atayna Musa alkitab. Menetapkan risalah Nabi Musa alaihi salam. Beliau diutus sebagai seorang rasul dengan diturunkan kepada beliau risalahnya, yakni Taurat. Wa minha, yang kedua, ta'kidul khabar dzisya'n wa illam yunkirul mukhatab liqaulihi ta'ala wa laqad atayna fa innaha mu'akkadatun bi thalath mu'akkadat ma'a annahu lam yukhatib biha man yunkir wa ta'kidul kalam yakunu fi thalathat mawadhi'. Kata beliau juga, faedah dari ayat ini adalah ta'kidul khabar, menguatkan berita penting meskipun yang diajak bicara itu tidak mengingkarinya. Ini dibolehkan untuk menguatkan, ya, menguatkan berita atau pembicaraan yang penting meskipun yang diajak bicara ini tidak mengingkarinya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad ataina, waw dengan qasam, kemudian lam, lamut taukid, dan qad. Dan juga qad ini adalah kalimat yang atau lafaz yang merupakan harfu taukid. Ini dikuatkan dengan tiga penguat. Padahal tentunya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam yang tentunya tidak mengingkari. Dan ini menguatkan karena pentingnya berita ini. Terkandung di dalamnya adalah banyak fawaid, banyak mau'idhah dari sikap-sikap orang-orang ahlul kitab, dalam hal ini adalah orang Yahudi. Qala wa ta'kidul kalam yakunu fi thalathati mawadhi', dan menguatkan pembicaraan ini ada pada tiga tempat. Yang pertama, idza khutiba bihil munkir, ketika yang diajak bicara itu adalah orang yang mengingkari. Waqad qala ulama'ul balagha innahu fi hadhil hal yu'akkidu wujuban. Kata para ahli balaghah, ketika berbicara dengan orang yang mengingkari, maka ini dalam keadaan seperti ini wajib untuk diberi penguat, wajib untuk diberi taukid, untuk menguatkan apa yang disampaikannya. Ini yang pertama, ketika berbicara dengan orang yang mungkir. Yang kedua, idza khutiba bihi al-mutaraddid, ketika berbicara dengan orang yang ragu-ragu. Waqad qala ulama'ul balagha innahu fi hadhihi al-hala yu'akkidu istihsanan. Dan dari ahli balaghah, menghadapi orang yang seperti ini dalam keadaan seperti ini, ini istihsanan, juga dikuatkan bagusnya untuk diberi taukid, untuk agar tidak ragu-ragu lagi. Juga yu'akkid istihsanan. Kemudian yang ketiga, idza kana al-khabaru dza ahamiyatin balighah fa innahu yuhsinu taukiduhu. Jika berita itu adalah berita yang penting atau bahkan dikatakan ahamiyatin balighah, sangat penting, Maka ini bagusnya untuk diberi taukid, bagusnya juga untuk diberi penguat. Meskipun yang diajak bicara itu tidak mengingkari dan tidak ragu akan kebenaran itu. Namun kalau itu adalah berita yang sangat penting, maka penting artinya untuk kemudian diberikan penguat. Ini taukid. Taukidul karam, ya. Dalam menguatkan pembicaraan. Maka ini jemaah mendakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ayat ini adalah bahwa meskipun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini kepada Rasulnya alaihi salatu wasalam yang tidak mungkin untuk mengingkari, namun ini adalah taukid untuk menguatkan, dan juga bagi umatnya, bagi kita menguatkan kebenaran dari apa yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab ini. Kemudian yang ketiga faedah dari ayat ini, anna man ba'dan Musa minar rusul min bani Israel taba'un lahu, bahwa nabi-nabi yang datang sesudah Nabi Musa alaihissalam dari para rasul dari Bani Israel itu taba'un lahu, mengikuti beliau. Jadi para rasul dari Bani Israel yang datang sesudah Nabi Musa ini taba'un lahu. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qaffayna min ba'dihi bir rusul, dan kami ikutkan dari sesudahnya dengan para rasul. Hal ini juga dikuatkan dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Beberapa ayat juga menyebutkan, inna anzalna taurata fiha huda wa nur, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyun alladzina aslamu lilladzina hadu warrabbaniyyuna wal ahbar. Ini taukidnya. Yahkumu biha an-nabiyyun, yang para nabi itu berhukum dengannya. Ini berhukum dengan Taurat. Alladzina aslamu, mereka orang-orang yang berserah diri terhadap lilladzina hadu, terhadap orang-orang yang, bagi orang-orang yang mengambil petunjuk. Demikian pula para rabbaniyun dan juga ahbar, para pendeta-pendeta. Hal ini menunjukkan bahwa para nabi sesudah, para nabi Bani Israel dari sesudah Nabi Musa alaihissalam, bahwa mereka mengikuti kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa merupakan akbaru anbiya'i Bani Israel, merupakan nabi yang paling agung dari Bani Israel. Qala wa minha thubut risalati Isa, demikian pula dari ayat ini menetapkan akan risalahnya Nabi Isa alaihissalam. Liqaulihi ta'ala wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat, dan kami berikan kepada Isa ibn Maryam al-bayyinat, yani al-Injil. Wa minha anna man laysa lahu abun fa innahu yunsabu ila ummihi, li'anna Isa alaihi salam nusiba ila ummihi. Dari ayat ini juga bahwa orang yang tidak memiliki bapak maka dinasabkan kepada ibunya. Karena Isa alaihissalam ini juga dinasabkan kepada ibunya. Maka dalam hal ini beliau menjelaskan, wa bihadza na'rifu anna al-qawla ar-rajih min aqwali ahli al-ilm. Dan dari sini kita tahu bahwa pendapat yang benar dari pendapatnya para ulama, anna man laysa lahu ab syar'an hiya asabatuhu, bahwa seorang ibu yang tidak memiliki bapak secara syar'i, maka ibu inilah sebagai asabahnya. Fa in udimat fa asabatuhu wa asabatuha khilafan liman qal inna ummahu laysa laha ta'sib. Ini kaitan dengan masalah masalah warisan. Nah, ini istihad dari beliau. Masalah warisan. Kalau ada seseorang itu yang tidak punya bapak yang syar'i, maka ibunya adalah seperti misalkan anak zina. Ini bapaknya tidak syar'i jelas. Maka kalau kemudian anak ini meninggal, kemudian punya warisan dan tidak ada yang lainnya, maka hartanya semuanya kepada ibunya, ibu sebagai asabah. Meskipun kalau dalam warisan ibu itu haknya adalah sepertiga atau seperenam. Sepertiga jika tidak ada anak dan jika tidak ada dua orang saudara, baik itu dari sekandung, sebapak atau seibu. Ini mendapatkan sepertiga dan mendapatkan seperenam jika salah satu dari dua syarat ini ada, jika ada anak atau jika ada dua orang atau lebih dari saudara secara mutlak, baik sekandung, sebapak atau seibu. Namun dalam hal ini, karena ini beliau berdalil dengan Nabi Isa AS yang dinasabkan kepada ibunya, maka beliau berpendapat begitu. Kalau tidak ada apa namanya, tidak ada bapak yang syar'i, karena itu bukan bapak yang syar'i. Anak zina ini bukan bapak yang syar'i. Maka ini menyelisih kepada orang yang mengatakan bahwasanya ibu itu tidak ada ta'sib. Karena dalam warisan itu kan ada dua pembagian. Yang namanya pertama adalah furudul muqaddarah. Ini bagian-bagian yang sudah ditentukan dalam syariat, dalam Al-Quranul Karim. Dari setengah, seperempat, seperdelapan, dua per tiga, sepertiga, dan seperenam. Kemudian ijtihad dari para ulama adalah sepertiga sisa setelah diambil oleh sahul furud yang lainnya. Ini. Kemudian yang kedua adalah dengan ta'sib, dengan asobah. Asobah ini adalah sisa setelah diambil oleh ashabul furud, orang-orang yang berhak mendapatkan bagian tertentu itu. Dan ibu memang menurut jumhur tidak ada, bukan termasuk dari ahlu ta'sib. Namun kalau melihat kepada ayat ini yang jadikan dalil oleh beliau, inna ummahu laisa laha ta'sib, ini pendapat yang menyelisih. Qala yadhu athalu dhalika bil mithal, dan ini akan kata beliau nampak pengaruhnya dengan contoh. Falau mata man laisa lahu abunan ummihi wa khalihi fali ummihi athuluth wal baqi li khalihi ala qawli man yaqul innal um la ta'siba laha amma ala al qawli rajih fali ummihi thuluth fardan wal baqi ta'siban. Ini kata beliau sebagai contoh. Jika ada seorang yang meninggal tidak memiliki bapak yang syar'i dari ibunya, kemudian ada khalnya, ada pamannya. Khal ini sebenarnya juga bukan ahlu ta'sib, bukan ahlu abu, bukan ahli waris bahkan. Khal itu paman dari paman atau pakde dari ibu. Ini misalkan ada seorang meninggal, kemudian meninggalkan seorang ibu dan saudara dari ibunya. Maka bagi ibunya itu sepertiga, karena tidak ada anak, tidak ada saudara pun juga hanya satu, seibu ini. Dan sisanya bagi si saudara seibu ini, khalnya yang mati. Ini apa, pamannya yang mati, yang meninggal ini. Ini kalau mengikuti pendapat yang mengatakan bahasanya ibu tidak ada asobah. Tapi menurut pendapat yang rajih, bahwa ibu itu mendapatkan sepertiga dari apa namanya fardnya, jatahnya, jatah warisannya, dan juga sisanya secara ta'sib. Ini yang rajih. Karena khal ini bukan ahli waris asalnya. Yani khal bukan ahli waris. Saudara dari ibu itu bukan ahli waris. Ini juga cukup rajih, ya, cukup kuat juga dari pendapat Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala. Dan ini memang ada beberapa ijtihad beliau yang juga cukup wajih, cukup beralasan. Terutama di ini juga satu, yang kedua di masalah jad dan ikhwah. Ketika kakek dan saudara, ada kakek dan saudara, maka beliau mengikuti menyelisih kepada jumhur. Dan ini memang juga cukup baji beralasan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang itu memang mudah. Tapi jumhur tidak demikian. Contoh masalah jad dan ikhwah, ini ada beberapa ketentuan. Dan ini memang permasalahan yang juga diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu ta'ala itu sendiri juga ada terjadi kerancuan. Kerancuan, makanya kemudian ada masalah khusus ini yang masalah kaitannya dengan jad dan ikhwah. Ini jemaah milikkan Allah Subhanahu wa taala beberapa fawaid yang kita bahas pada dari ayat ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.